andai saja kau dapat memahami tulus dan suci cintaku padamu yang kujaga di dalam relung hati. Apakah mungkin kan ku miliki sekian lama cinta yang telah terbina, kasihmu kasihku berpadu rasa. Namun kini tak dapat ku mengerti arah cintamu kasih yang terbelenggu untukku atau dirinya. Berilah aku kepastian cinta agar ku tak berharap lagi. Jangan kau buatku semakin tersiksa, ku terpuruk dalam dilema. Ku tahu cintamu untukku, namun hatimu mengharapkannya. Apalah daya aku mencinta, pasti diriku takkan bahagia. Cukuplah kasihku merasa, baiknya kau katakan saja. Pilihan di hatimu sayang, ku rela andai kau sekian lama cinta yang telah terbina, kasihmu kasihku berpadu rasa. Namun kini tak dapat ku mengerti arah cintamu kasih yang terbelenggu untukku atau dirinya. Kepastian cinta agar ku tak berharap lagi. Jangan kau buatku semakin tersiksa, ku terpuruk dalam dilema. Ku tahu cintamu untukku, namun hatimu mengharapkannya. Apa